nang gunung ku ngeliwang liwung, lair bocah sing dadi wong aku. Mbah buyute tentara Indonesia, gagah perkasa lan berwibawa. Sudirman panglima besar, kaya kyai enom ngagem plangkon, digawe patunge nang bupati, cumenenge nang bunderan HI. Dang gerak.